bisa memuji, janganlah mencaci. Lebih baik diam dan tutup mulutmu. Kalau memang tak suka, janganlah melihat. Lebih baik kau pergi, tak ada di sini. Manusia.